Dan terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 di seluruh Indonesia yang udah bergabung sama kita dari jam 9 tadi ya. 9 waktu Indonesia bagian barat. Karena kita seluruh Indonesia dari sama-sama Merauke ini mendengarkan Alsa. Jadi Alsa baru aja ngerilis single di akhir tahun Desember kemarin. Ya, judulnya Persimpangan. Persimpangan. Jadi udah dijelasin tadi persimpangan tentang apa, dan juga kalau ditanya kelibatan Alsa, banyak banget Alsa terlibat di lagu ini ya. Betul. Liriknya bikin juga, lagunya bikin juga, sampai berbulan-bulan jadinya. Ya. Betul. Iya, berarti dari sebelum bulan Desember ya? Iya, sebelum bulan Desember. Apa dari Oktober, November, Desember? Aku kurang ingat. Lumayan ya. Apa exactnya kapan? Pokoknya 3 atau 4 bulan. Wow, untuk satu lagu butuh waktu yang cukup lama. Berarti kalau ditanya effortnya, effort sekali ya. Iya. Oke, kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Yes. Ada dari mana tadi nih? Oke, tadi ada Natia dari Jakarta. Mm-hmm. Dia bilang seberapa effort Alsa dalam memaknai lagu Persimpangan ini. Kalau dari effort bikin lagunya tadi udah ketahuan ya, selama itu ya. Tapi kalau memaknai lagu ini seperti apa, katanya Natia dari Jakarta. Memaknai lagunya ya? Iya. Berat deh. Aduh. Sesuai dengan mata kuliah kamu ya, jurusan kamu kan berat juga jurusan kuliahnya. Perjalanan dari rumah ke kampus aja udah berat. Berat. Gimana ya? Karena persimpangan ini apa ya? Lagu yang galau kan sebenarnya, tapi kayak dikemas dalam melodi yang dan musik yang cukup ceria gitu. Karena emang image lagu-lagu aku tuh gitu kak, jadi liriknya tuh galau sedih, tapi sebenarnya musiknya tuh ceria gitu, cheerful gitu, ceria gitu. Jadi apa ya, aku tuh pengen nyampein pesan kayak di persimpangan, kok kalian mengalami persimpangan gitu kan, kayak tetap apa ya, galau boleh tapi tetap harus kayak happy. Maksudnya kayak ngelihat ke depan pasti bakal ada jalan gitu loh, maksudnya gitu. Ya udah tinggal lu jalanin aja Mikir. Pasti bakal mengalami persimpangan pasti gitu. Masih muda, jangan overthinking. Aduh. Kamu overthinking orangnya ya? Iya, betul. Gitu. Awe just. Coba nih kita bacain pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Nico. Dari Lampung. Oke. Awal mula tertarik dengan dunia musik itu kayak gimana sih? Masih inget gak? Kan lu bilang kan tadi, lu itu anak festival banget gitu. Ikut lomba sana sini. Masih inget gak lomba nyanyi pertama yang lu ikutin tuh di mana, lagunya apa, langsung juara kah? Yang pertama kali itu lombanya sebelum aku TK. Jadi umur berapa ya? 4 atau 5 gitu ya, 5 atau enggak tahu deh. Pokoknya sebelum TK, masuk TK. Jadi kayak lawan-lawan aku. Sebelum masuk TK? Iya, sebelum masuk TK. Kalau enggak salah di Bangka Belitung. Wah. Iya. Serius? Dulu aku tinggalnya pindah-pindah gitu. Okay. Jadi pas pertama kali ikut lomba nyanyi di Bangka Belitung dan pas itu langsung juara 1 gitu. Lagunya apa? Hidup lupa. Adalah kunci. Enggak selalu. Oh, enggak selalu. Kalau Bangka Belitung adalah kayak pelangi. Hey, maaf. Ya saya cuma nanya. Apa ya lagunya? Enggak tahu lupa. Di obok-obok. Aduh. tapi yang pertama kali lomba-lomba nyanyi itu lu disuruh atau lu mau sendiri? Masih umur 4 tahun pasti disuruh lah, men. Enggak, gua. Tapi ya. Hah? Jadi katanya dulu aku kalau kecil kalau ada panggung gitu aku langsung maju langsung nyanyi gitu loh kak. Tapi kalau ikut lomba mungkin awalnya disuruh, tapi lama-lama emang kayak aku yang pengen gitu. Misalnya ikut ajang-ajang itu aku yang pengen juga. Keren. Gue cuma kecil kalau ada panggung pengen loading out. Emang ini ada jiwa IO dari kecil. Rijing masih kepegang nih. Dan akhirnya sampai ke bawah sekarang emang suka ikut festival-festival ikut gitu. Ikut lomba-lomba gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Elsa dari Bandung. Elsa. Do you wanna do a snowman? Elsa, katanya Elsa gini. Elsa nanya ke Elsa. Kan Elsa. Iya benar. Iya. Jenis musik apa yang menantang untuk dinyanyikan? Ini kali ya. Heavy metal Thailand. Gimana sih, men? Gimana itu? Tuplai. Terus ngikutin ini suara jirayut. Kenapa begitu? Kan menantang kan? Ya nggak tahu sih menantang. Udah heavy metal Thailand lagi baru. Apa ya? Mungkin dangdut. Belum pernah coba ya? Pernahnya kayak keroncong gitu sih. Keroncong bisa? Bisa kan, dulu kan aku ikut ajang, apa ajang, lomba, festival lomba apapun sini siswa ya, nasional di, oh dicobain gitu. Semuanya? Iya, wow. Jadi bisa. Emang lagunya yeah, harus lagu daerah kan, jadi okay, aku nyanyi lagu keroncong okay gitu. Oke, jadi yang menantang mungkin dangdut ya, belum pernah coba ya? Dangdut sih, iya. Dangdut ya. Cengkoknya itu susah loh. Yoi. Yoi. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Wow. Tadi Pak yang lagi denger menantang, menantang banget nih kuping gua. Wow, wow, wow. Tadi wow, pakai head voice tuh. Mm. Pecah pala gua. Yang denger lebih pecah. Oke. Okay. Okay. Ini terakhir ya, terakhir ya. Hmm. Ini menarik juga. Berarti dia ngulik juga nih. Ada Rizal dari Bekasi. Lagu Persimpangan ini inspirasinya dari siapa? Tadi udah kita bahas ya, yeah, sedikit ya. Kok aku dengar ada nuansa K-pop-nya ya? Hmm. Wih, mantap. Memang benar yeah, ya? Memang benar, karena aku suka K-pop kan. Okay. Suka dengerin lagu K-pop, jadi banyak referensinya dari K-pop gitu. Dari melodi, terus juga dari instrumentalnya itu emang aku pengennya arah-arah K-pop gitu. Dan salah satu referensinya itu ada orkestra gitu kan. Jadi yeah, itu kayak lagu K-pop yang Red Velvet, judulnya Feel My Rhythm. Itu dia ada kayak orkestra. Tapi sebenarnya banyak juga sekarang lagu K-pop yang banyak ada orkestra. Jadi aku yeah, kayak pengen coba di lagu aku gitu. Oke, okay, wow. Mungkin buat next singlenya juga bakal ada orkestranya juga, jadi lebih grande lagunya. Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi sepertinya enggak. Sepertinya ada, jadi nikmatin dulu aja yes, Persimpangan yang baru rilis tahun kemarin akhir tahun Desember ya. Jadi sudah bisa dinikmati di seluruh Prodway FM di seluruh Indonesia. Di request juga pasti. Dan sekarang kita akan mendengarkan langsung live. Yes, di Music Live Chat Alsa akan menyanyikan lagu terbarunya Persimpangan. Udah siap ya? Siap, insya Allah. By the way, thank you ya. Udah thank you, main. Terima kasih. Sukses. Amin. Buat amin, lagunya, amin, buat kuliahnya amin, yang keren amin, banget itu. Mantap, bro. Amin. Baru semester 4 kan? Iya. Ah, semester depan baru ngerasain tuh. Wah, berat kali ternyata. Amin. Terima kasih juga buat yap, seluruh teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Gena pamit, Aji juga pamit. Ini dia Alsa Persimpangan. Music Live Chat. Ada satu yang selalu ku risaukan, kamu pernah bilang padaku, jangan kamu hiraukan itu. Ku ingin nikmati lini masa kini. Sulit bagiku tak pikirkan itu. Tak ada arah dituju. Tapi bagaimana bisa ku menghiraukan, karena hanya bersamamu ku rasa nyaman. Kamu adalah ku rasakan. Apakah kamu patah hati terbesar, atau jadi akhir penantian yang wajar? Sulit bagiku tak pikirkan itu, tak ada arah dituju. Tapi bagaimana bisa ku menghiraukan, karena hanya bersamamu ku rasa nyaman. Kamu adalah persimpangan antara dua kemungkinan ku rasakan. Atau jadi akhir penantian yang wajar. Oh, oh, oh. berujung sah atau hanya membuat rasa. Hari ini udahan dulu ya. Tenang, besok ada lagi. Music Live Chat setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bareng Genda dan Aji.